Universitas Islam di kota Madinah, hafizahullah. Dan insyaallah untuk pekan depan akan diusahakan setiap yang mengikuti taklim memiliki kopian dari kitabnya. Kita langsung baca risalah beliau hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah, beliau mulai dengan khutbatul hajah. Ya tidak apa-apa, kita ulangi berarti. Qala Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala fi risalatihi Asbab Sa'adatil Usrah, sebab-sebab kebahagiaan keluarga, sebab-sebab kebahagiaan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum rakiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'du, fa inna ahsana al-hadithi kitabullah wa khaira al-hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala hafidhahullah, thumma ayuhal ikhwah al-fudala, hal alimtum limadha ijtama'na al-yawm fi hadzal makan al-mubarak wa 'ala ayyi amrin ijtama'na? Kemudian saudara-saudaraku yang mulia, ya, karena asalnya adalah muhadharah, ceramah, maka seperti ini bentuknya. Ya. Hal alimtum, apakah kalian mengetahui kenapa kita berkumpul pada hari ini di tempat yang penuh barokah ini? Dan atas dasar apa kita berkumpul? Innana ijtama'na fi baitin min buyutillah nata'arradu li rahmatillah raja'an nakuna bi fadli rabbina minal faizin. Sesungguhnya kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjidnya, berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berusaha dengan keutamaan dari Rabb kita, dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, yaitu sukses di kehidupan akhirat. Walil ujuril karimah, mendapatkan pahala yang mulia dari Allah. Allati rattabaha alal ijtima' fi baitin min buyutihi minal faizin alhaizin, yang Allah siapkan pahala tersebut bagi mereka yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah Allah, Allah izinkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya, untuk bertasbih di dalamnya, bil ghudwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Mereka orang-orang yang tidak terlalaikan oleh perdagangan mereka, mereka tidak terlalaikan oleh jual beli mereka, tidak terlalaikan untuk berzikir kepada Allah, mereka tidak terlalaikan dengan sebab dunia mereka dari mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Dikarenakan mereka takut, takut akan suatu hari di mana hati-hati dan penglihatan-penglihatan akan goncang pada hari tersebut. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Agar Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan sebaik-baik dari apa yang mereka amalkan, dan agar Allah menambah mereka dari keutamaannya, dari karunia-Nya, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa ada batasan. Qala hafizahullah, hadhihi al-ayatu fiha tamadduhun ajib wa wa'adun karim. Di dalam ayat ini terdapat pujian-pujian yang mengagumkan dan janji mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutin, disebutkan di awal ayat, di rumah-rumah, yaitu hiya buyutullah, yaitu di rumah-rumah Allah, yaitu di masjid-masjid Allah. Ya, masjid disebut sebagai rumah Allah. Udifat ilallahi tashrifan, Ya, masjid ya disebut rumah Allah, disandarkan kepada Allah. Ya, sebagai bentuk pemuliaan kepada masjid. Wa ma ahsana ya Abdullah an tajlisa fi baitin yudafu ila Allah. Ya, alangkah baiknya, alangkah bagusnya engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, engkau duduk di rumah Allah. Ya, disandarkan kepada Allah. Ya, apalagi yang lebih mulia kalau begitu. Ya, kalau kita saja di dunia ini, kehidupan dunia, ya, kalau sesuatu disandarkan, ya, misalnya rumah, rumah presiden misalnya, wah, bangga kalau ada bisa berada di situ, ya, karena istimewa, dianggap istimewa. Lalu apalagi yang lebih istimewa kalau disandarkan kepada Allah, rumah-rumah Allah. Ya. Ini. Disandarkan kepada Allah. Dan siapa yang menyandarkan? Manil ladzi adhafa? Siapa yang menyandarkan bahwasanya masjid itu adalah rumah Allah? Adafallahu ilahi. Allah sendiri yang menyandarkan bahwasanya masjid itu adalah rumahnya. Ya, bukan siapa-siapa, tapi Allah sendiri. Walau lam ya'dan lanallahu an nusammiyahu baitallah ma sammainah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita untuk menamakan masjid dengan rumah Allah, maka kita tidak akan menamakan masjid dengan rumah Allah. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyandarkan bahwasanya masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Ya. Fa adinallahu lana tasyrifan. Allah izinkan kita untuk menamakan masjid sebagai rumah Allah, ya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap masjid tersebut. Fa adinallahu lana tasyrifan an nusammiya hadhil masajid bi buyutillah. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk menamakan masjid-masjid ini sebagai rumah-rumah Allah, sebagai bentuk pemuliaan padanya. Ini kita masih pembukaan atau mukaddimah dari muhadharah beliau. Belum masuk kepada inti dari risalah, yaitu tentang kebahagiaan keluarga. Ya, di mukaddimah ini intinya adalah keutamaan seorang bermajelis ilmu, menuntut ilmu terutama di masjid. Begitu juga keutamaan seorang itu ya duduk bermajelis di masjid, apalagi kalau dalam rangka menunggu waktu sholat, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Ya. Summa adina lana an turfa'a wa nadhkura fiha ismah wa an nusabbiha lahu fiha bil ghudwi wal asal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, ya, untuk memuliakan masjid tersebut, memuliakan nama-nama Allah, mengizinkan kita untuk menyebut nama Allah, berzikir di dalam masjid, bertasbih kepadanya pagi dan petang. Ya. Wa tamaddaha ulaika ar-rijal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji ya orang-orang tersebut. Siapa orang-orang tersebut? Yaitu mereka bi annahum la tulhihim tijaratun. Mereka tidak terlalaikan, orang-orang yang tidak terlalaikan oleh perdagangan mereka. Tidak terlalaikan oleh bisnis-bisnis mereka. Usaha-usaha mereka. Ya. Wala bai'un, dan juga tidak terlalaikan oleh jual beli mereka. Yaitu tidak terlalaikan oleh dunia-dunia mereka. Andikri, dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha sami'u dikrallahi atauhu musari'ina munsyarihina mukbilin. Ketika mereka mendengar zikr Allah, mereka mendengar panggilan Allah, mereka bergegas untuk mendatanginya. Ya. Musari'ina munsyarihina mukbilin. Dalam keadaan mereka musari'in, ya, bergegas. Dalam keadaan lapang hati mereka, dalam keadaan mereka menyongsong apa yang menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yuqaddimuna dhalika 'ala dunya li'annahum 'alimu 'ilmal yaqin annal akhirata khairum minal ula falam yu'thiru dunya 'alal akhirah. Mereka mendahulukan yang demikian tersebut, mendahulukan panggilan Allah daripada dunia mereka, karena mereka tahu dengan ilmu yakin bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Falam yu'thiru dunya 'alal akhirah. Maka mereka tidak mengutamakan dunia mereka lebih daripada akhirat mereka. Wa inna magtanamul waqta bi amrin yamdahu Allahu azza wa jalla fa'ili. Akan tetapi mereka berusaha untuk memanfaatkan waktu-waktu mereka dengan perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala puji para pelakunya. Malladhi hadahum ila hadal amr. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan hidayah untuk melakukan perkara-perkara ini, perkara-perkara yang terpuji. Ya, mereka mengedepankan, mendahulukan kehidupan akhirat mereka, tidak terlalaikan oleh usaha-usaha jual beli mereka, tidak terlalaikan oleh dunia-dunia mereka. Ketika mereka mendengar panggilan Allah, bergegas mereka mendatanginya tanpa ada keterpaksaan, dengan kerelaan, tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan ini semua? Lahum qulubun hayyatun yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Karena mereka memiliki hati-hati yang hidup, hati-hati yang takut akan datangnya hari di mana ketika hari tersebut datang, tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ya, hati-hati dan penglihatan-penglihatan akan bergoncang. Malladhi qallabaha innahu yawmun taran nasa fihi sukara yatamayalun. Apa yang menjadi penyebab berguncangnya hati ketika datang hari tersebut, yaitu hari kiamat? Karena pada hari tersebut engkau akan melihat manusia-manusia mereka dalam keadaan seolah-olah mereka mabuk, sempoyongan, yatamayalun. Wa ma hum bisukara. Dalam keadaan mereka bukan dalam keadaan mabuk. Ya, malladzi ja'alahum yatamayalun? Apa yang menyebabkan mereka ya limbung sempoyongan demikian? As-sukar, apakah karena mereka mabuk? Walakinnahum ra'au adzaballah wa adzabullahi syadid. Mereka ketika itu melihat azabnya Allah, dan sungguh azab Allah sangatlah keras, sangatlah pedih. Fa'akhafahum, ini yang menakutkan mereka. Tataqallabu fihil qulubu wal absar, sehingga hati-hati dan pandangan mereka bergoncang pada hari tersebut. Famadza wa'adahumullah, kemudian apa yang Allah janjikan kepada mereka? Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Agar Allah membalas untuk mereka lebih baik dari apa yang mereka amalkan, dan menambah mereka dari karunia Allah. Allah memberikan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa ada batasnya. Yarzuqu may yasha, Allah berikan rezeki pada siapa yang Allah kehendaki. Minal a'mali salihah, berupa amalan-amalan yang saleh. Ketika seorang itu melakukan amalan yang saleh, maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal ladzi fa'aluhu min rizqillah. Apa yang mereka lakukan tersebut, ya, ketika mereka bergegas untuk mendatangi rumah-rumah Allah, melaksanakan salat, berzikir di dalamnya, memuji Allah, bertasbih kepadanya, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Min fadlillah, dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhum rizqan yas'aduna bihi. Allah memberikan rezeki kepada mereka yang dengan rezeki tersebut mereka hidup berbahagia. Ya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man kanatil akhirati ham wan kanatil akhiratu hammah. Jama Allahu alaihi amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhu ad-dunya wa hiya raghimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang perhatiannya, fokusnya, ya, adalah kepada perkara akhirat, ya, yang dia pikirkan adalah perkara akhiratnya, ya, maka Allah akan himpun perkaranya untuknya, dan Allah jadikan kekayaannya, kecukupannya ada di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk padanya. Subhanallah. Ya, ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seorang itu tidak perlu khawatir akan dunianya. Bukan berarti dia harus melupakan dunia, tidak. Ya, tapi dia tahu apa yang menjadi prioritas utamanya. Ya. Apa yang menjadi tujuan utamanya? Apa yang harus dia kedepankan? Yaitu hal-hal yang menjadikan dia hidup berbahagia di akhirat nanti. Ketika itu yang menjadi tujuan dia, ya, hadis ini, subhanallah, kalau kita dengar ayat tadi, ketika mereka yang tidak terlalaikan oleh jual beli mereka, tidak terlalaikan oleh usaha-usaha mereka, ya, dari zikir kepada Allah, dari menunaikan salat, ya, menunaikan zakat, ya, Allah balas mereka dengan sebaik-baik balasan, dan Allah berikan rezeki kepada mereka tanpa batas. Bandingkan dengan hadis ini, seorang yang akhirat menjadi tujuan utamanya, menjadi prioritasnya, menjadi perhatiannya, ya, Allah himpun perkaranya, tidak Allah cerai-beraikan. Dia Allah jadikan kecukupan ada dalam hatinya. Karena itu yang paling penting. Laisal ghina bi kathratil arad, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, bukanlah yang namanya kekayaan itu, kecukupan itu adalah dengan kathratil arad, dengan banyaknya harta benda, tidak. Lakinnal ghina ginan nafs, akan tetapi yang namanya kekayaan, kecukupan itu adalah ginan nafs, adalah kecukupan yang ada dalam hati. Ketika seorang itu merasa cukup dalam hatinya, ya, tidak memiliki ambisi keduniawian, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, dia syukuri dan dia manfaatkan sebaik-baiknya, ya, untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna kekayaan yang sebenarnya. Ya, berapa banyak mereka yang harta bendanya melimpah, ya, uangnya ada di mana-mana. Yang istilah orang sekarang, uangnya gak pakai nomor seri, saking banyaknya. Tapi apa yang dia rasakan? Dia merasa cukup? Tidak. Serakah. Ya. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, ya, kalau seorang itu memiliki emas sebanyak satu lembah, dia berambisi untuk mendapatkan lembah yang kedua dari emas. Tidak akan kenyang yang namanya manusia dari harta benda, ya, sampai tanah memenuhi rongga mulutnya, sampai kematiannya. Ya. Tapi ini tidak. Ya, seorang yang mengutamakan akhiratnya, yang penting akhiratnya bagaimana. Adapun dunianya, dia bersyukur dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Tapi justru ketika itu, ya, ketika yang menjadi prioritas dia adalah akhiratnya, ya, justru dunia akan tunduk padanya, datang dalam keadaan tunduk. Qala faman ja'ala al-akhirata hammah wa mubtaghah jama'a Allahu lahu qalbah falaysa lahu umurun mutasya'ibah la yartahu biha. Maka barang siapa yang Allah atau barang siapa yang menjadikan akhirat itu adalah tujuannya, ya, prioritasnya, ya, Allah kumpulkan urusan-urusannya itu, ya, tidak bercabang-cabang yang dia merasa tidak nyaman, fokus dia, ya, waja'ala ghinahu fi qalbih fahuwa yash'ur anahu ghani. Allah jadikan kekayaannya, kecukupannya ada di dalam hatinya. Dia merasa dirinya cukup. Dia merasa dirinya kaya. Ya, subhanallah. Ya. Fala yashqa. Maka dia tidak celaka. Wa ma'adzalika dalam keadaan demikian atadhud dunya wa hiya raghimah. Dunia datang padanya, tunduk padanya. Wa hadza min fadlillahi azza wajal. Dan ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mubashshiran wa hasan ummatahu. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai kabar gembira dan memotivasi umatnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, ya, ini menunjukkan bahwasanya tempat yang paling utama, tempat yang paling barokah di dalam menuntut ilmu adalah masjid, ya. Bukan berarti di tempat yang lain tidak boleh. Tetapi kalau ada masjid, itu yang lebih diprioritaskan. Karena itu yang paling barokah. Sebagaimana hadis ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah kaum, suatu kaum, mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, yaitu di salah satu masjid Allah. Yatsluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Mempelajari ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mempelajarinya di antara mereka. Bukan saja mempelajari bagaimana membaca Al-Quran yang benar, ini penting. Tetapi juga yang perkara yang penting juga yaitu bagaimana memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah. Yaitu yang dimaksud dalam hadis ini adalah majelis ilm di dalam masjid. Keutamaan bermajelis ilmu di dalam masjid. Mempelajari agama untuk memahaminya. ya, dan mengamalkannya. Illa nazalat alaihi musakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyadhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, dua disebutkan di sini. Wa haffathumul malaikah, yang ketiga. Ya, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, ya, yang menjaga mereka, yang ridha akan mereka lakukan. Ya. Dalam hadis yang lain dinyatakan innal malaikah ya la tadau ajnihatahum, sungguhnya para malaikat mereka meletakkan, merundukkan sayap-sayap mereka ya kepada talibul ilm, yang mencari ilmu. Ridwan bima yatrub, karena ridha terhadap apa yang dia cari dari ilmu agama ini. Subhanallah. Ya. Dan yang paling luar biasa adalah yang berikutnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, yaitu mereka yang bermajelis ilmu. Disebut dalam rangka apa? Disebut ya, sebagai bentuk pujian terhadap mereka. Ya. Fiman indah, terhadap siapa yang di sisi Allah? Fil mala'il a'la. Ya. Di hadapan para malaikatnya, Allah puji mereka yang berada di majelis ilmu. Ya, ini luar biasa. Siapa kita sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama kita? Ya. Bukan siapa lagi, ya, bukan manusia lagi yang menyebutkan. Ya, bukan presiden yang menyebutkan nama kita. Ya, bukan orang yang paling hebat dunia ini yang menyebut nama kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama-nama kita ketika kita bermajelis ilmu di dalam salah satu dari rumah-rumahnya. Ya, dengan sebutan pujian dari apa yang kita lakukan. Ini luar biasa. Ya. Sekali lagi, siapa kita ini sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama-nama kita? Kalau Allah bukan kemuliaan di majelis ilmu, tidak akan. Ya. Bukan karena kita hebat bisnis kita, bukan karena banyaknya harta kita, akan tetapi ketika kita hadir dengan niat yang benar untuk menuntut ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, Allah sebut wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebut mereka ya di hadapan majelis yang di situ adalah para malaikat, fil mala'il a'la. Subhanallah. Ya. Ma a'zamahum min fadl. Ya, alangkah agungnya keutamaan ini. Di dalam hadis yang lain, wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajrin hajj tamatin hajjatuhu." Rawahu Tabrani Wa qala al-Albani fi sahih targhib hasanun sahih. Ya, subhanallah. Barang siapa yang dia pergi ke masjid la yuridu, tidaklah yang dia inginkan, illa an yata'allama khairan, tidaklah dia inginkan kecuali dia mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkannya, ya, perhatikan hadis ini, ya, tidak seorang barang siapa yang pergi ke masjid, tidaklah dia pergi atau dia inginkan, dia maksudkan dari kepergiannya itu kecuali dia mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, ya, yang mengajarkan dan yang mempelajari mendapatkan keutamaan ini. Apa keutamaannya? Kana lahu ka ajri hajjin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala seorang yang pergi haji, tamatin hajjatuhu, yang sempurna hajinya. Ya, hadis ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan hasan sahih. Luar biasa. Ya, luar biasa ternyata pahala bagi para penuntut ilmu dan pengajar kebaikan. Ya, Allahu Akbar. Ya Abdullah, ajru hajjin tam. Kata beliau, wahai hamba Allah, pahala haji yang sempurna. Ya, seorang yang pergi haji, bukan berarti kalau sudah pergi talabul ilmu berarti dia tidak wajib haji, bukan demikian maknanya. Tapi dia mendapatkan pahala seorang yang haji dengan haji yang sempurna. Ya. La yahtad ila safarin wa la yahtad ila linqita ayyaman. Ya, dia tidak perlu untuk berpergian jauh berhari-hari, bahkan kadang berbulan-bulan. Ya. Wa innama hiya niyatun shadiqah. Hanya niat yang jujur, hanya niat yang benar yang dia perlukan untuk datang ke masjid. Dalam rangka apa? Ya ta'allam khairan au yu'allimu. Dalam rangka dia mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Subhanallah. Ya. Wasa'yun salihun ila baitin min buyutillah. Usaha yang baik untuk pergi ke salah satu dari rumah-rumah Allah. Tarju bihi an tu'allima khairan au tarju bihi an tata'allama khairan. Apakah dia inginkan dalam rangka dia pergi tersebut mengajarkan kebaikan atau mempelajarinya? Yang mengajarkan dan yang mempelajari. Ya, kalau niatnya benar, niatnya ikhlas untuk demikian, ini pahala yang disiapkan untuknya. Fakana madza kana laka ka ajri hajj qatamma hajjuh. Ya, maka bagimu engkau akan mendapatkan pahalanya seorang yang pergi haji yang sempurna hajinya. Ya, belum tentu orang yang pergi haji hajinya sempurna. Mungkin banyak yang dia alfa, yang dia lalai untuk dia lakukan. Ya, atau kurang dalam melakukannya. Ya. Dalam keadaan dia pergi jauh, safar, ya, menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Tapi itu bisa didapatkan oleh seorang yang dengan niat yang benar. Ya. Pergi ke masjid dalam rangka untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Qad tamma hajjuhu wal hajj hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ya'dhum sya'nu hadzal ijtima' idza kana baina salataini ka halinal laila. Dan akan bertambah agung ya hadzal ijtima', ketika seorang itu berkumpul, keadaannya akan bertambah luar biasa ya, dengan apa yang kita sebutkan dari keutamaan-keutamaan majelis ilmu berkumpul di rumah Allah ya, pahala yang biasa akan tambah ya, luar biasa lagi. Idza kana baina salatain, kalau dilakukan di antara dua salat ya, kahalina al-lailah, seperti keadaan kita pada malam hari ini. Nah, ini anak baca ya, bukan kalau kita siang hari. Ya. Ini dari muhadharah beliau. Zahirnya beliau biasanya antara maghrib dan isya. Ya, dan sebagaimana yang juga diselenggarakan di sini. Ya. Ta'lim antara maghrib dan isya. Ya. Di situ ada keutamaan tersendiri antara dua sholat. Ya, antara dua sholat apa di antara keutamanya disebutkan? Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tatahhara ar-rajulu thumma marra ila al-masjid yar'as salata katabalahu katibuhu au katiba bikulli khutwatin yakhtuha ilal masjid asyara hasanat wal qa'idu yar'as salah kal qanit wa yuktabu minal musallin min hini yakhruju min baytihi hatta yarji. Kalau seorang itu dia bersuci ya, bersuci dari hadasnya, kemudian dia pergi ke masjid dengan bermaksud untuk sholat, maka akan dicatat untuknya pada setiap langkah yang dia langkahkan ya, untuk pergi ke masjid tersebut asyra hasanat, 10 kebaikan. Dan seorang yang duduk di dalam masjid yar'as salat, dalam rangka menunggu salat ya, kal qanit wa yuktabu minal musallin ya, dia seperti orang yang qanit, yaitu seperti orang yang salat, dan dicatat termasuk orang-orang yang salat. Duduknya saja dalam rangka menunggu salat ya, ini juga kita niatkan sekaligus kita menunggu salat di sini ya, dicatat dia sebagai orang-orang yang siang sholat pahalanya. Min hina yakhruj, dari keluarnya dia dari rumahnya, min baitihi hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya, dicatat dia sebagai orang-orang yang sholat. Ya, luar biasa bermajelis ilmu ya, dan tidak ada ruginya ketika seorang itu ya menyisihkan dari waktu yang dia ada ya, apalagi ya, seminggu sekali ya, kalau bisa tiap hari situ ada majelis ilmu dia ikuti. Ya, yang dia dapatkan sekali lagi adalah keberuntungan dengan niat yang benar, dengan niat yang ikhlas ya, dengan apa yang kita sebutkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini tadi ya, begitu besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan insyaallah sekali lagi ya, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kopian dari risalah ini sudah bisa ya dibagi-bagikan insyaallah taala. Ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.